tepi pantai yang indah, ku duduk seorang diri. Suasana sepi, teringat di kau di waktu malam. Wajahmu selalu ku terbayang padamu, wahai sayang. Aku meratap merayu Dewi Puspita hatiku. Ku tidak lupakan janjimu di waktu pertemuan kita dahulu. Hidup bersama di sampingku. Pada Dewi Puspita hatiku, ku tidak lupakan janjimu di waktu pertemuan kita dahulu. Hidup bersama di sampingku.